Ketika sajadah mengembang di atas hamparan bumi, dengan dipayungi kemegahan malam yang pekat, perkenankan hamba menitipkan kata hati dari cinta yang paling dalam. Ya Allah, Maha Pengasih, tunjukkan jalan bagiku agar kami tak sesat. Agar kami tak jatuh.